Cukuplah cinta kita bila cukup lama. Cukup sudah pengorbanan kita, cukup sudah untuk membina kembali dari kita rumah tangga yang bahagia. Tapi kini apa yang terjadi? Kau bersanding dengan orang lain. Aku sangka begitu jadinya, tapi sangka aku duga engkau tak setia. Aku duga hayatku nanti.